Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa syubhat terbesar mereka? Tiga syubhat terbesar mereka. Nah, siapa yang bisa menjawab? Tiga syubhat terbesar mereka. Endoman. Naam. Abu Mahira. Hah? Tabarruk. Baik, Abu Adib. Hah? Apa itu? Berdoa. Sebentar, sebentar. Coba yang pertama apa? Nah, diantaranya syafaat. Kenapa emang syafaat? Emang Rasulullah memberi syafaat? Ini bukan syubhat ya. Nah, man, enak Abu Salim mawujud, Abu Salim ada, itu siapa? Oh bukan, Abu Faris kalau begitu. Tiga syubhat terbesar mereka. Yang syubhat-syubhat yang lain, ya berputaran pada itu, kurang lebihnya akhirnya kembalinya ke itu semua. Itu mereka apa meminta syafaat kepada apa namanya orang-orang soleh dengan harapan mereka bisa mendekatkan diri mereka ke Allah. Ini aktualnya memang mereka seperti itu, namun dikemas dengan bahasa dengan syubhat mereka. Apa syubhatnya? Ini yang paling penting nih, intinya kasus syubhat tuh kurang lebih pada itu sudah. Syubhatnya orang-orang musyrik yang mengklaim dirinya Islam namun beribadah kepada kuburan dan yang lainnya ada di tiga syubhat ini. Makanya disebutkan oleh Syekh pada lembaran-lembaran atau bab sebelumnya disebutkan apa? Ini tiga syubhat terbesar mereka. Ya apabila seseorang memahaminya, maka apa yang datang berikutnya lebih mudah bagi dia. Nah, yang pertama apa? Ya itu memang aktualnya. Ini bukan syubhat ini. Memang aktualnya mereka seperti itu. Namun kan mereka mengemas kebatilan-kebatilan mereka ini, perbuatan entah ucapan atau perbuatan ini dengan syubhat-syubhat yang bermacam-macam. Ya. Yang pertama apa? Kata mereka, kurang lebih maknanya, kami ini meyakini bahwa yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Kami tidak mengatakan bahwa mereka itu yang menciptakan, mereka yang mengatur alam semesta, dan yang lain-lainnya. Tidak, kami sepakat bahwa Allah yang satu-satunya zat yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki kasbih dalam mereka. Namun orang-orang saleh itu memiliki jah, memiliki kedudukan, ya, memiliki kesalehan, ya, sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Nah, ini syubhat yang pertama. Yang kedua, pantis. Syubhat yang kedua, dari tiga syubhat yang terbesar, apa ya, kawan? Ayub. Nah, asanta. Kata mereka, ketika disebutkan ini tidak boleh, ini kesyirikan, dan yang lain ini perbuatan yang orang-orang seperti juga orang musyrikin Quraisy. Kata mereka, mengatakan loh, mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy, kata mereka nya, itu menyembah berhala, patung, batu, pohon. Kalian ini terus menyamakan batu, pohon, atau orang-orang saleh ini dengan benda-benda mati seperti itu. Nah, ini syubhat yang kedua. Ya. Syubhat yang ketiga, Abu Nadifah. Syubhat yang ketiga, sifat yang ketiga, nah, Mukhtar. Nah, ya Aba Ukasha. Asyubhatu salithah, ma hiya? Naam. Abu Ridwan. Dia meyakini bahwa Rasulullah bisa memberi syafaat. Maka mereka meminta syafaat kepada Rasulullah. Ini bukan syubhat yang ketiga ini. Ini yang berikutnya, cabang dari tiga syubhat ini. Ya. Seperti itu. Namun tiga syubhat yang paling besar, yang lain-lainnya ini ya berkutat pada tiga syubhat ini. Apa? Mereka syubhat berpendapat bahwa mereka berbeda dengan kaum Quraisy, karena kaum Quraisy itu meminta pada kemarahan itu manfaat. Mereka itu pendapat bahwa mereka hanya mengikat apa hati orang soleh untuk bisa menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata mereka, ahsan barakallahu, syubhat ketiga, orang-orang musyrikin itu meminta manfaat, menolak mudarat dari sembahan-sembahan. Kalau kami tidak, kami meyakini Allah satu-satunya zat yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat. Nah, namun kami ini meminta syafaat kepada orang-orang soleh tersebut agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga syubhat utama. Ini sudah lihat bersama kita semua, ya. Nah, coba kita buka pada lembaran-lembaran sebelumnya. Di situ jelas Syekh menyebutkan. Nah, kata Syekh, wa'lam anna hadhihi syubah ats-tsalath hiya akbar ma indahum. Ya, setelah menyebutkan kami ini tidak menyekutukan Allah, kami mempersaksikan tiada yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberi manfaat, mengatur semesta semuanya. Ya, itu Allah. Rasulullah itu tidak menguasai dirinya, tidak memberi manfaat, mudarat. Nah, tapi aku ini seorang yang berdosa, banyak dosanya. Orang-orang yang soleh memiliki kedudukan di sisi Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan, apakah kaifata jalu nasolihin mitral asnam? Bagaimana kalian jadikan orang yang soleh itu seperti asnam, berhala-berhala? Nah, kalian menjadikan para nabi itu kedudukannya seperti asnam, berhala. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang kufar yuriduna minhum an-naf'a wad-dharr. Orang-orang kafir Quraisy itu menginginkan dari mereka sembahannya manfaat, menolak bala. Adapun aku mempersaksikan bahwa Allah lah an-nafi yang memberikan manfaat, ad-dharr, al-mudabbir, yang mampu menolak mudarat semuanya. Nah, namun aku menginginkan dari Allah syafaat mereka, meminta syafaat mereka agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian tasyih apa? Ketahuilah ini tiga syubhat yang paling besar di sisi mereka. Kemudian fa idza arafta annallaha waddaha fi kitabihi wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'daha aisar minha. Ini tolong kita belajar kasus syubhat. Tiga hal ini, tiga syubhat ini, maknanya, kandungannya jangan sampai dilupakan. Kata Syekh, kalau engkau mengetahui bahwa Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam kitabnya, dan engkau memahami tiga syubhat ini dengan pemahaman yang baik, maka apa-apa yang setelahnya dari syubhat-syubhat yang akan datang, itu aisar, lebih mudah. Nah, ya. Jadi tolong tiga syubhat ini diperhatikan. Baik. Maka kita kemudian masuk kepada syubhat yang berikutnya. Fa in qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam utiya syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah taala. Akhirnya masuk kepada syubhat berikutnya. Dipatahkan syubhat demi syubhat demi syubhat, masuk ke syubhat berikutnya. Kata orang ini, Ar-Rasul An-Nabi alaihi salatu wasalam itu diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana atlubuhu. Dan aku meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam dari apa-apa yang memang Allah berikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Apa salahnya Rasul diberi syafaat? Aku meminta kepada Rasul syafaat. Nah, kata Syekh, fal jawab anna Allah a'tahu syafa'ah. Jawabannya, memang Allah Subhanahu wa taala memberi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam syafa'ah. Namun bersamaan itu wa nahaka an hadza. Namun bersamaan itu Allah Subhanahu wa taala melarang engkau. Ada larangannya dalam Al-Qur'an untuk berbuat syirik, untuk meminta syafaat. Ya. Kepada orang yang sudah meninggal, entah nabi, entah malaikat. Nah, kita tidak mengingkari syafaat ketika Rasul alaihi salatu wasalam masih hidup. Boleh seorang minta syafaat kepada Rasul alaihi salatu wasalam ketika beliau masih hidup. Sebagaimana kita sekarang pun meminta syafaat. Boleh berdoa, meminta doa kepada orang-orang saleh. Ukasha Ibnu Mihsan meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, ud'ullah li an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi termasuk golongan mereka, orang-orang yang yadkhulun jannah bighairi hisab wala adab. masuk jannah tanpa dihisab dan tanpa diazab. Rasulullah berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, anta minhum. Nah, maka saya minta. Nah, minta syafaat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam kondisi beliau masih hidup. Namun ketika sudah meninggal, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian ini. Faqala ta'ala, kamu kemudian kata-kata syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau meminta kepada seseorang siapapun dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Engkau meminta kepada Allah untuk meminta kepada orang lain juga, ini syirik. Dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, namun engkau juga minta kepada selain Allah, ini syirik. Nah, ala fa idza kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyyahu fika fa'ti'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahad. Kalau engkau meminta kepada Allah untuk memberikan syafaatnya kepada engkau, kalau engkau ingin agar Rasul alaihi salatu wasalam diberikan oleh Allah mampu untuk memberikan syafaat kepada engkau, ya, maka taati juga Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kepada selain Allah. Apa yang kau lakukan di kuburan? Nah, sama persis dilakukan orang-orang musyrikin di tempat berhala-berhala mereka. Kenapa engkau meminta kepada orang yang sudah meninggal? Persis mereka musyrikin juga meminta. Allah melarang yang demikian ini. Qala wa aidan, dan juga. Ini yang pertama. Ya, jawaban yang pertama betul. Allah Subhanahu wa taala memberikan ar-rasul syafaat. Ya. Namun di sisi lain Allah melarang untuk kita meminta-minta dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah kepada orang, kepada makhluk, kepada siapa saja selain Allah. Ini Allah melarang juga. Sehingga enggak ada tanakut, enggak ada pertentangan. Nah, kalau engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Rasul alaihi salatu wasallam syafaat, dan ini keyakinan yang benar, di waktu yang bersamaan Allah melarang untuk kita meminta kepada selain Allah. Ini jawaban pertama. Yang kedua, qala fa inna syafa'ata u'tiha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain nabi alaihi salatu wasalam. Fa sahha annal malaikata yashfa'un wal afrad yashfa'un wal awliya yashfa'un. Maka juga para malaikat pun memberi syafaat. Al-Aqrab, ini anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik meninggal. Ini jamaknya Al-Aqrab. Mufradnya, tunggalnya Farab. Ya. Ini pun Al-Aqrab, anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, ini pun juga memberi syafaat. Wal awliya isfa'un, para wali juga memberi syafaat. Tidak khusus kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila engkau mengatakan, kemudian kata sini, atakul innallaha atahum syafa'ah wa atlubuha minhum. Apakah engkau juga kemudian berpendapat mengatakan, ya Allah memberi mereka syafaat, maka aku mintanya syafaat tersebut, minta syafaat tersebut kepada mereka. Kalau seperti ini, kau mahu seperti ini, fa'inkul tahada, raja'ta ila ibadatis salihin allati zakarahallahu fi kitabi. Kembali akhirnya kepada masalah yang sudah lewat. Ya kalau gitu, engkau ini terjerumus dalam ibadah, orang-orang beribadah kepada orang soleh sudah lewat pembahasannya. Antum, makanya kata Syekh, tiga syubhat yang pertama itu, semuanya nanti berputar pada tiga syubhat yang pertama. 6. Ya. Dan ya kembali intinya memang ahlul batil itu seperti itu. Antum perhatikan semuanya. Ya, kesimpulannya ahlul batil itu kalau sudah di apa namanya kita sampaikan dalil, kita sampaikan apa namanya akwal para sahabat, ya itu akhirnya mereka apa? Nah, yang dilakukan mereka apa? Nah, bulat. Tahu bulat? Apa sebenarnya bulat? Ah, pabrik. Ya, betul. Ahsan. Muter itu. Sudah kembalinya ke. Nah, sudah jelasin. Nah, antum kalau ngeladeni orang seperti ini, balik kembali lagi ke situ. Sudah dijelasin. Kembali lagi. Jelas datang lah. Sama nih juga. Mana kata sih? Ya sudah. Oh, jadi engkau meminta kepada tadi wali, kepada nah ini sudah kembali, pembahasannya sudah lewat. Ini pun yang dilakukan oleh orang-orang kufar, musyrikin, Quraisy. Nah, kan sudah lihat bersama kita ya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang Isa dan Maryam. Ada juga kepada orang-orang saleh. Nah, sudah lewat ya pembahasannya. Mau balik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik. Paling kul talak, ya kalau misalnya engkau memang tidak, oh enggak, saya enggak meminta syafaat kepada mereka. Ya khalas. Batala qauluka, sudah ucapanmu sudah batil, sudah tertolak. Nah, karena memang Al-Quran itu menjelaskan bahwa bukan hanya Rasul alaihi salatu wassalam yang mampu memberi syafaat. Tadi kan katanya Rasul, minta syafaat, Allah itu memberikan Rasul syafaat. Nah ini kan syubhatnya kamu ini. Seperti itu kan ya. Coba kamu tahu malaikat juga bisa syafaat. Ya apa ya. Nah nabi yang lainnya salihin. Ya kalau kamu bilang iya ya, ya ini lewat kata dia. Kalau enggak mereka enggak apa namanya enggak minta syafaat. Ya kalau gitu. Nah selesai ucapanmu. Apa itu? A'tahullahu syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahullah. Tadi, kenapa kok mintanya kepada Rasul? Alasannya apa? Karena Rasul alaihi salatu wasalam diberi syafa'ah oleh Allah. Ini ilahnya. Sebabnya meminta kepada Rasul. Ilahnya apa? Karena Rasul diberi syafa'at. Rasul itu termasuk orang-orang yang Allah beri syafa'at tersebut. Nah, ya. Siapa saja orang tersebut? Kalau kamu mengatakan, oh enggak. Saya enggak minta kepada mereka. Nah kenapa? Nah. Dan sementara kamu tadi mengatakan meminta kepada Rasul karena beliau alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah syafaat. Orang-orang yang tadi pun salihin, malaikat sama diberi. Kalau engkau mengatakan enggak, ya batal ucapanmu. Selesai, tertolak ucapanmu apa itu? Allah memberikan syafaat tersebut kepada orang-orang yang Allah berikan. Maka aku meminta syafaat kepada orang tersebut. Batal kalau gitu. Nah, ya sudah. Kalau engkau enggak mengakui juga, ya selesai. Sama juga dengan Rasulullah SAW. Enggak ada bedanya. Kalau engkau tidak mengakui, dan memang seharusnya seperti itu. Dipaham ini ya ikhwan. Makanya tadi anak awal itu menanyakan tiga perkara syubhat itu. Kata Syekh seperti itu. Kita ini mau paham yang berikutnya. Jangan lupakan yang tiga pertama. Ya. Kita sekarang belajar kasus syubhat. Antum minimalnya yang tiga itu. Antum pahami baik-baik. Camkan baik-baik. Fama ba'daha aisyah. Yang setelahnya kalau kita paham. Itu lebih mudah. Baik, selesai ini akhirnya datang lagi dengan syubhat berikutnya. Ra'im kala adalah usyuku billahi syai'an hasya wa kalla. Nah, orang ini datang lagi dengan syubhat berikutnya. Aku tidak menyekutukan Allah sedikit pun hasya wa kalla. Ya mungkin aku mau menyekutukan Allah. Saya Muslim. Syirik itu dosa yang paling besar, saya Muslim. Gak mungkin saya menyekutukan. Lakin al-iltija ila salihin laisa bisyirik. Kalau yang waktu itu apa bahasanya? Kata orang ini, ahli syubhat ini, tapi berharap, meminta perlindungan ya kepada orang-orang soleh itu bukan syirik. Kalau bahasa sebelumnya apa? Al-iltija itu apa? Ada yang ingat? Minta berharap, minta perlindungan, minta pertolongan, iltija. Bahasa sebelumnya apa? Kata ini bukan ibadah. Sekarang bukan syirik. Nah, seperti itu. Ya. Kembali kepada itu lagi. Kalau itu sebenarnya ini kan bukan ibadah, sudah dijelaskan, dibantah. Sekarang datang lagi, aku enggak mau sih berbuat syirik. Nah. Ya mungkin hasya wa kalla. Sekali-sekali tidak. Tapi iltija ila salihin. Istighosah kepada orang saleh, meminta-minta, berharap. Kata orang ini, itu bukan syirik. Maka kata syekh, katakan kepada orang, faqullahu, idha kunta tukirru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrim zina, wa tukirru anna Allah la yaghfiru, fama hadha al-amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiru. Yes. Kamu enggak syirik ya? Enggak. Sekali-sekali tidak. Enggak mau sih, karena syirik itu dosa besar. Kata dia, ya sudah. Baik, kalau kamu mengakui, meyakini bahwa Allah itu mengharamkan kesyirikan lebih besar dari dosanya zina, ya enggak? Iya. Makanya saya enggak berubah syirik. Syirik itu dosa terbesar. Nah, lebih besar dari zina. Ya, sepakat? Sepakat. Waktu giru, anna Allah la yaghfiru. Sepakat kamu juga meyakini bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau pelakunya tidak bertobat? Iya. Ya, kalau gitu, apa sih? Apa ini? Hal ini itu apa sih? Kesyirikan itu apa sih? Yang Allah haramkan ini. Yang Allah sebutkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Hah? Coba sebut. Nah. Fa'innahu la yadri. Maka orang ini yang gak bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, syirik itu, tapi kebanyakannya seperti itu. Saya gak berbuat syirik, gak berbuat syirik. Apa sih syirik itu? Nah, biasanya gitu. Ya, seperti itu. Ya. Kalau dia menjawab, ya lihat. Jika jawabannya benar, ya ilzamkan. Nah, kalau dia tahu seperti ini syirik, pada definisi yang dia datangkan benar. Bahwa kesyirikan itu berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah. Nah, dia berharap ibadah diberikan ibadah itu kepada selain Allah. Kalau dia benar, ya sudah. Lah kalau gitu, ini apa yang kamu lakukan di depan kuburan ini apa? Kalau ini jawabannya benar. Kalau dia jawabannya dengan jawaban yang definisi yang keliru, ya diluruskan. Nah, siapa yang bilang syirik? Nanti akan datang insyaAllah. Ya, namun seringnya orang ini, syirik lah, seperti itu biasanya. Nah, ya apa syirik itu? Ya syirik itu menyekutukan Allah. Ya bagaimana? Nah itu dari sini. Ininya nggak tahu orang ini. Hainau layadri. Maka fakullahu, maka katakan, kaifa tubarri nafsaka minasyirik wa anta la ta'rifu. Bagaimana engkau mengatakan engkau tidak berbuat syirik, berlepas diri dari kesyirikan, mengingkari kesyirikan, sementara engkau tidak tahu apa itu syirik. Nah, paham ini ya? Kok bisa dia ngomong saya enggak berbuat syirik? Kita ditanya syirik, dia enggak tahu atau jawabannya keliru. Oke, gimana? Nah, ya. Kaifa yuharrimu Allah 'alaika hadza wa yadhkur annahu la yaghfiru wa la tas'al anhu wa la ta'rifu? Gimana bagaimana sih Allah mengharamkan kepada engkau perkara ini, disyirikan? Allah menyebutkan bahwa syirik ini Allah tidak mengampuninya kecuali orang bertobat. Nah, namun engkau tidak mencari tahu tentang syirik. Engkau enggak tahu tentang syirik. Atazunnu annallaha yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana. Apakah engkau menduga, meyakini bahwa Allah ini ketika mengharamkan ini, itu Allah enggak menjelaskan tentang syirik? Allah mengatakan syirik haram. Allah mengatakan syirik ini tidak diampuni dosanya. Sudah, namun apa syirik itu? Kamu meyakini Allah tidak menjelaskannya? Tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah, ya kan? Ini kan ilzam yang makanya luar biasa, Syekh. Ya karena Syekh memang sudah berpengalaman di zaman. Nah, akhirnya orang ini yang mau, nggak mau kan mungkin malu atau apa ya? Katanya kemudian. Nah, Fa'ingola, kalau dia mengatakan asyirku ibadatun asnam, nah ini dia mungkin jawab, kamu tahu syirik gak? Oh iya, apa syirik? Syirik itu ibadah asnam, beribadah kepada asnam. Nah, baik. Wa nahnu la na'budul asnam, kami ini gak, syirik itu beribadah kepada asnam, berhala-berhala, dan kami gak menyembah berhala, kata orang ini. Maka kata syirik, fa'kullahu ma makna ibadatil asnam, luar biasa. Ya sudah, itu apa sih ibadah asnam itu, apa sih artinya, definisinya bagaimana? Nah, ya. Atadunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal ahsyabul ahjar takhluq wa tarzuq wa tudabbir amr man da'aha. Apakah engkau menduga, meyakini orang-orang kufar Quraisy itu meyakini bahwa batu-batu, kayu-kayu, pohon-pohon tersebut itu menciptakan rezeki, mengatur perkaranya orang yang berdoa kepada sembah-sembah ini? Batu asjar ini, yakinannya orang-orang kufar Quraisy itu, mereka ini yang menciptakan orang yang beribadah kepada mereka. Batu-batu ini yang memberikan rezeki, batu-batu ini yang memberikan manfaat kepada orang yang beribadah ini. Kamu seperti ini keyakinannya kepada mereka? Orang-orang kufar Quraisy seperti ini? Nah, ini kan sudah kembali lagi ya kepada perkara yang sudah dijelaskan. Kalau kamu mengakui, iya seperti ini. Nah, ya, fahadza yukadzibul Qur'an. Yang demikian ini Al-Quran mendustakannya. Sudah lewat ya. Walain saltahuman khalaqa samawati wal ard, dan ayat-ayat yang serupa dengan ini. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menurunkan hujan dan segala macamnya, la yaqulun Allah. Niscaya mereka mengatakan Allah. Ini orang-orang kufar Quraisy. Nah, keyakinan mereka bukan seperti itu. Nah, wa in qala. Allah Subhanahu ini kalau mengatakan syirik itu ibarat asnam. Oh iya, memang bukan yang menciptakan, bukan. Bukan yang memberi rezeki. Bukan yang mengatur alam semesta. Apa itu ibarat asnam? Ibaratul asnam itu man qasada khasyabatan au hajaran au bunyatan. Bunyatan ala qabrin au ghairihi. Yad'una dhalik wa yadhbahuna lahu yaqulun innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa. Nah, yadhfa'u Allahu 'anna bi barakatihi wa yu'tina bi barakatihi. Nah, ini sudah akhirnya terdesak. Akhirnya dia mikir Al-Qur'an, ya karena sudah jelaskan tentang Al-Qur'an, dia sudah mulai paham. Hah? Ya sudah. Syirik itu ibadatul asnam. Akhirnya ibadatul asnam itu apa? Apakah ini sesembah-sembah ini yang menciptakan mereka? Oh, enggak, bukan. Apa? Ibadatul asnam itu orang yang kembalinya, harapannya, memintanya itu kepada khasyabah, kayu, batu, ya berhala-berhala itu. Atau bangunan di atas kuburan, kata orang ini. Atau yang selainnya. Wa yad'una dzalik, berdoa minta-minta kepada kuburan ini, menyembelih untuk kuburan ini. Sembari mereka mengucapkan apa? Sesungguhnya inilah batu-batu, benda-benda inilah mendekatkan kita kepada Allah. Allah menolak bala dari kita dengan sebab barokahnya batu-batu itu, pohon-pohon itu, kata ahli syubhat ini. Allah juga memberikan kita apa yang kita minta dengan sebab barokahnya itu, benda-benda itu. Maka katakan fakul sadaqta. Ya betul teman. Wa hadha huwa fi'lukum 'inda al-ahjar wal abniyah allati 'ala al-qubur wa ghairiha. Betul tepat. Dan ini perbuatannya kalian di atas kuburan. Nah, kuburan itu kan kalian sebutnya kepada siapa? Itu benda ini. Ini sama persis yang kalian lakukan. Nah. Ya. Fahada ukir an-nabi lahum hadha huwa ibadul asnam fahuwa al-matlub. Ya sudah ya, seperti ini ya, aku sepakat bahwa perbuatan mereka seperti ini itu ibadul asnam fahuwa al-matlub. Dan ini yang diharapkan. Ya sudah betul. Ya sudah kalau tahu seperti itu, lah coba lihat kamu ya ahli syubha wa man ma'aka, dan orang yang bersama engkau. Ini ucapan kamu, ini rekam coba. Lihat kemudian, terapkan kepada teman-temanmu, sama persisnya. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Ini yang pertama. Atau yang berikutnya. Kemudian kata Syekh juga, qala wa yuqalu lahu aidan. Ya, kita katakan juga kepada orang ini. Ucapan engkau, asyirku ibadatul asnam, syirik itu menyembah berhala, peribadatan kepada berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihada, apakah maksudmu syirik itu khusus dalam perkara ini? Hanya ibadatul asnam? Wa anna li'timad ala salihin wa du'a'ahum la yadkhul bidzalik, bersandar penuh kepada orang-orang saleh, yang berharap, bertawakalnya. Nah, pada orang-orang saleh yang sudah meninggal atau yang jauh di sana, meminta-minta kepada mereka, ini enggak masuk dalam syirik kan? Fahada yarudduhu ma dzakarallahu fi kitabihi min kufri man ta'allaqa al malaika aw Isa aw salihin. Maka yang seperti ini sama. Ya akhi, kalau engkau masih mengatakan muslim, sama. Ini yang Allah ini terbantah dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kuburan orang-orang yang kecenderungannya hatinya kepada malaikat, orang saleh, Isa, wali-wali. Kan sudah lewat dalilnya kemarin. Nah, maka akhirnya orang ini gak mungkin mengingkari. Karena sudah lewat. Dalam diskusi-diskusi dan debat-debat sebelumnya sudah lewat. Dan dia sudah gak bisa mengingkari lagi. Sekarang terulang lagi. Maka katanya Syekh, falabud dan yukir laka. Mau gak mau ya sudah, dia pun menyepakati. Akhirnya sepakat dengan kamu. Nah, anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin, fahada huwa al-musyrik al-madhkur fil Qur'an. Wahada huwa al-matlub. Ya, mau gak mau dia pun akhirnya menyepakati bersama engkau bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, menyekutukan makhluk yang lain dari kalangan salihin, ini bentuk kesyirikan yang disebut dalam Al-Qur'an. Wahada huwal matlub. Ya ini sudah, kalau kamu sepakat, ya ini syirik semuanya. Ini loh yang kamu lakukan. Nah, kemudian kita syekh, qala wasirul mas'alah. Inti rahasianya masalahnya itu, annahu idza qala ana la usyriku billah, faqul lahu wa ma syirku billah, fasirhul. Fa in qala huwa ibadul asnam, faqul wa ma ma'na ibadul asnam. Fasir hali. Fa'in kala adalah a'bud illallah. Fakul mama la'ibatullah. Fasir hali. Fa'in fassaraha bima bayyanahul Qur'an. Fahuwal matlub. Wa'ilam ya'ribhu. Kaifa yadda'i syai'an. Wahuwa la ya'ribhu. Intinya di sini ya, ikhwan. Ini antum camkan lagi. Ini poin kesimpulan yang paling penting di antara apa yang ada dalam, termasuk poin yang paling penting yang disebut oleh Syekh. Makanya kata Syekh, rahasianya itu ada pilihan seperti ini. Kalau dia ngomong, nah, jadi salah satu cara seperti ini, jangan langsung diladenin frontal, namun orang ini kalau ngomong apa saja, dia mengatakan aku enggak berbuat syirik kepada Allah. Makanya kita sampai ke dia. Apa sih syirik itu? Nah, gitu. Apa sih definisinya? Fasir huli. Coba tafsirkan, jelaskan kepada aku apa itu syirik. Kita minta definisinya. Nah, kalau dia bilang syirik itu ibadat asnam, maka katakan fakul, wa ma ma'na ibadul asnam? Ya sudah, apa sih ibadul asnam itu? Baik. Fasir hali, coba terangkan kepada aku. Fa in qala ana la a'budu illallah. Aku enggak beribadah illallah. Fakul, ma ma'na ibadatullah? Fasir hali. Jadi setiap yang dia sampaikan itu min apa coba? Ini kamu ngomong ini apa sih definisinya? Aku enggak beribadah kecuali kepada Allah. Ya sudah, apa sih arti ibadah kepada Allah itu? Ma ma'na ibadatullah? Fasir hali, tolong jelaskan kepada aku. Kemudian tadi, fa in fassaraha bima bayyanahul Qur'an, fa huwa matlub. Kalau dia menjelaskan ya, apa-apa yang dia sebutkan itu sesuai dengan apa yang jelas dalam Al-Qur'an, ya ini yang diharapkan. Ya sudah, kalau seperti itu, sudah tahu. Yes. Tapi enggak benar ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi kalau dia keliru atau enggak tahu, maka tadi, fa in lam ya'rifhu. Kalau ternyata orang ini enggak tahu, kaifa yadda'i syai'an wa huwa la ya'rifu. Gimana dia mengklaim sesuatu tapi dia enggak tahu apa soal tersebut. Nah, dia ngomong syirik. Saya enggak syirik. Apa syirik? Enggak tahu. Lah, kok bisa kamu ngomong? Ya syirik, kamu sendiri enggak tahu syirik. Saya hanya beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah Allah? Ya, semuanya saya beribadah. Apa? Ya, enggak. Terus kok bisa kamu yakin kamu itu beribadah kepada Allah? Sementara kamu enggak tahu apa ibadah Allah. Ya ini poin penting. Ya, intinya kita itu berbicara ketemu orang seperti ini tenang, ta'ani, perhatikan. Namun lihat urutan-urutan yang mulai kemarin ya. Nah, ini luar biasa bagus. Sampai pada perkara yang seperti ini dia ngomong minta apa sih? Yang ucapan itu apa definisinya? Nah, ini penting. Assalamualaikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.